Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid bi lisani wahdi qalbi bijahi nabi wa sahbil ali. Subhanallah wa la ilaha illa Allah wa Allahu akbar. Madad kul harfin kutiba yuktab abir abin dari khairin amma ba'd. Pelajaran pertama tadi siapa yang ganti? Satu. Tidak ada. Saya sering tidak masuk. Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana? As-su'al an ilmi. Qala Rasulullah hafizahullah ta'ala wa ra'ana fa'ana bihi ulumihi fi dharin amin ila qawlihi as-su'alu an ilmi. Pertanyaan tentang ilmu. Qila li Abdullah bin Abbas. Faedah yang pertama. Qila li Abdullah bin Abbas. Dikatakan kepada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, Abdullah bin Abbas ini mendapatkan julukan Fajih Habrul Ummah, tintanya umat. Ini dulu pernah ini. Ya. Sudah sebelumnya. Bima adraktal ilim. An-nafaqah fil ilim. Ya. Dengan apa kamu mendapatkan ilmu? Abdullah bin Abbas ditanya. Dengan apa kamu mendapatkan ilmu? Faqala. Maka beliau menjawab. Bilisanin sa'ul. Lidah dengan lisan yang selalu bertanya. Dengan lisan yang selalu bertanya. Wa qalbin aqul, hati yang bersih atau cerdas. Wa kaffin badul, dan berani mengeluarkan uang atau harta. Tidak pelit, sama ilmu itu tidak pelit. Berani mengeluarkan uang atau harta. Tiga syarat untuk mendapatkan ilmu. Satu, sering bertanya. Ini sekarang pembahasan soal anil ilim. Bertanya tentang ilmu. Kalau tidak bertanya, tidak bakalan paham. Jadi yang kamu pelajari di kelas itu belum tentu bisa teramalkan di luar. Paham? Kecuali dengan banyak bertanya. Contoh, kamu belajar yang membatalkan sholat, ya? Benar? Yang membatalkan sholat ada berapa? Ya? Ada berapa? 6. Jadi kita apa peduli? Giginya kita apa? Safina. Paham ya? Satu, bergerak 3 kali berturut-turut. Ya. Makan, minum dengan sengaja. Ya. Apalagi? Terbukanya au. Apa? Apa ini apa? Hilang akal. Pingsan, ya benar. Terus terbukanya aurat, berpaling dari kiblat dan lain-lain. Sekarang anak tanya, pernahkah ente lihat di dalam sholat ada orang sengaja sholat makan gitu? Hah? Allahu Akbar sambil makan, lo batal. Pernah? Lalu pernahkah kamu lihat orang sholat sambil bergerak 3 kali gitu? Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ada? Tidak ada. Rata-rata yang kamu pelajari di kelas itu tidak terjadi di luar. Paham? Jadi yang kamu pelajari di kelas itu hanya 20% saja yang kamu dapatkan. Paham kamu? Ini baru anu loh ya, yang membacakan sholat. Nah, nanti yang mirip-mirip seperti itu, yang rumit, yang membingungkan, akan muncul. Misal, pas lagi sholat, Allahu Akbar, batuk berdah, keluar dahaknya. Tapi belum keluar mulut, masih di dalam. Paham? Apa rasanya? Rasanya apa dahak itu? Hah? Asin. Ini pernah ngerasain dulu. Lalu telan. Nah ini benar nih. Iya kan? Sering gak seperti itu? Lagi sholat, telan, batal apa tidak? Atau habis makan bakwan, nasi, mitiau, macam-macam. Kan masih ada sisa-sisa di sela-sela gigi, benar kan? Iya kan? Enggak semuanya gigi bagus, ada yang lubang, ada yang dalam ya. Terus lagi sholat, Allahu Akbar, tiba-tiba keluar aja. Cuman sebuti, dua buti ya. Akhirnya ketelan. Itu bagaimana? Hah? Atau ingus. Kalau gitu ketawa, ingus. Udah ngalir nih warna hijau. Dikit lagi masukmu mulut. Ya, isap. Anu lagi, apa namanya? Bahasa Indonesia apa? Netes lagi, apa? Netes lagi, ngalir lagi ya. Isap lagi. Kan ada. Enggak kan? Benar enggak? Anak-anak kecil biasanya itu, anak-anak kecil. Orang dewasa pun ada juga. Tiba-tiba masuk ke dalam. Terasa di sini. Allah asin gitu deh. Itu gimana? Batal apa tidak? Ya batal. Atau lagi sholat, Allahu Akbar. Lagi sholat subuh. Si Fani ini, mana Fani? Itu si bau. Fani ini ngantuk. Iya. Pas amin dia pun nguap dia. Pas nguap lalat masuk. Sama nyamuk. Masuk. Masuk sudah. Batal atau tidak? Bro sini masuk ke dalam. Nguing-nguing-nguing di dalam. Rata-rata kejadian seperti itu. Paham? Kedua, berpaling dari kiblat. Enggak ada orang Allahu Akbar, balik kanan gerak. Eh balik kiri, balik kiri balik kanan. Balik kanan ya, balik kiri enggak ada. Enggak ada. Paham? Allahu Akbar langsung gini, belok. Enggak ada. Orang sholat semuanya menghadap kiblat. Tapi akan muncul pertanyaan. Kalau sholat Allahu Akbar, si Fani sholat, muncul kawannya si Zainab. Zainab ini nakal. Diganggunya si Fani, pengen jadi setan. Kan ada kan? Kemudian digoyang-goyang, tarik-tarik sampai jatuh, sampai berputar. Tapi dia tetap lanjut, berputar gini lanjut, enggak bergoyang. Kuat iman dia. Padahal sholatnya batal itu. Tapi anak dipaksa, anak diputar-putar sama Zainab. Jangan salah kena anak dong, salah Zainab. Itu urusan lain, dosa itu. Faham? Atau lagi sholat, Allahu Akbar, ada yang dorong dari belakang. Kita enggak tahu, tahajud malam-malam, Allah. Kan ada kan? Kemarin heboh direkam itu. Pas tahajud, Allahu Akbar, pas sujud, ada yang sujud sama dari belakang. Iya, heboh itu di Instagram, di Facebook itu. Pas dia anu kelihatan putih-putih. Jadi ini orang tahajudnya direkam gitu loh. Hebat juga ini. Direkam. Langsung anu ya kan. Tiba-tiba pas lagi sujud didorong udah. Wah, sampai pelanting. Kan seperti itu. Nah, itu bagaimana hukumnya? Kamu tinggal di hutan bahaya ini. Atau apa? Terbukanya aurat. Enggak ada orang Allahu Akbar sarung dibuka teman. Orang gila itu namanya. Tidak ada kan? Tidak ada. Ada seperti itu? Tidak ada. Adanya kasus gini, kalau sembahyang di masjid jami. Ada orang jami di sini. Orang Tanjung ada? Hah? Mana itu orang Tanjung? Yang orang Tanjung katakan. Orang Tanjung sana? Tidak ada. Ternyata orang Tanjung mondoknya di abiwasannya. Jali lalak tadi. Dari malam. Kan kalau masjid jami itu kan samping sungai. Ya masjid samping sungai kan banyak angin. Begitu Allahu Akbar angin berembus enggak tepau mau kena kita ya kan terbuka biasanya gitu atau sarungnya bolong kok bisa bolong kena hoko abah abahnya hoko ala bolong lah ada kasihan aku ya tadi ya nah, itu bagaimana rata-rata seperti itu nah, kamu enggak bisa mungkin menjawab kecuali dengan bertanya sama ustaznya karena kamu enggak dibahas di kelas kalau sarung bolong. Kalau ada Zainab yang ganggu, lalu kamu berpaling dari kiblat, kan enggak? Ya, dasyafina ada seperti itu. Lagi sholat didorong oleh jin sambil berpaling dari kiblat, gimana hukumnya? Ada dasyafina seperti itu. Enggak ada ustaz pun enggak mungkin jelasin, kecuali kamu yang bertanya. Paham? Karena enggak terpikiran. Kamu bertanya yang mirip-mirip. Apa yang mirip-mirip? Misalnya pembahasan, apa namanya, suci, toharo, ya, tentang bab najis. Nanti bertanya sambil jelasin ustaz tuh apa misalnya kalau dalam satu ruangan nih pernah Sifani mencret. Nah. Cuman saking dia malunya tuh, dia enggak langsung enggak dibersihkan semua, dia dipel lah. Kan najis. Jadi kita enggak tahu Pak Ustaz, pokoknya di ruangan ini dulu ada santriwati yang mencret di sini. Cuman kita enggak tahu mencretnya di mana. Kalau kita sholat di sini takut di situ ya tai dia kan. Kalau kita di pojok sana takut di situ mencretnya. Kita enggak tahu. Itu bagaimana hukumnya? Yang jelas ada ruangan ini yang enggak najis. Kan enggak tahu ada kucing. Ada kan? Paham? Harus bertanya. Ini salah, banyak yang salah. Buktinya apa? Kita pernah masuk ke musala, pernah masuk ke masjid, ada namanya kucing hewan, langsung kencing di situ. Banyak kan? Orang awam enggak paham, langsung dipel sama dia. Satu masjid kayak dipel. Najis semua itu. Benar. Najis semua. Karena membersihkan najis itu ada tata cara caranya. Nah, itu harus ditanya. Paham? Bertanya dapat ilmuan. Bilisanin Saul ini dulu udah pernah nah bahas. Wakal bin Akul, hati yang bersih jelas. Enggak bisa dapat ilmu itu sombong, riya. Tahu riya? Nah, riya dengan riya beda ya. Ada nama riya di sini. Enggak ada. Anak ngajar di Punggur itu, Secernawi. Nama anaknya Riya. Anak bahas riya tersinggung dia. Ente riya, ini riya, paham? Riya itu pamer salat duha biar dibilang masya Allah. Terus ujub, segala bentuk penyakit hati tidak boleh. Termasuk pemikiran mikir Kim Jong Un, Lee Min Ho, Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan, Salman Khan, Amir Khan, dan Han-Han yang lain. Genghis Khan. Kan ada gitu, santri tapi fan-nya sama artis India. Lemari dia foto Shah Rukh Khan. Ada? Orang foto Habaib, Mudir, Habib Zaki bin Yahya, Habib Ridho. Iya. Atau Habib Toha, Habib Umar bin Hafid, Salim Jatiri, Habib Rizik, Habib Ali Hinduan boleh. Paling gede kalau perlu. Ini Shah Rukh Khan. Apa lagi? Macem-macem. Ngefan-nya sama orang-orang yang tak bersunat. Ya, orang Korea tak bersunat. Sama India. Oh, kalau udah pelajaran, setengah jam bosan. Tapi cerita India, dari film apa? Kucu-kucu Hotahe. Sampai film terbaru, apa film terbaru? Tak tahu mana. Hafal itu. Nanti mengofennya mah akhirnya nanti pas meninggallah si orang ini, perempuan ini, anggaplah namanya Zainab. Fani nangis teriak la ilaha illallah, biar si Zainab ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Udah meninggal. Tapi karena dia dulu ngefans sama India, telinga kanan la ilaha illallah, datang setan bisikkan telinga kiri. Gara-gara ngefans India kayak gitu. Sama. Jadi hatinya bersih kan. Jangan udah lewat dulu, apalagi mikirin pacarnya. Aduh, gimana kabar cowok aku sekarang? Paham ya? Wakafin badul, jangan pelit-pelit sama uang itu. Ada uang, ya untuk jajan boleh jajan, tapi seperlu bukan jajan tiap hari, bukan. Dikasih jajan berapa satu bulan? 300 ribu, 300, iya, hah? Ada yang nitipkan ke ustazah, apa megang sendiri di sini? Megang sendiri, ditabung. Ada yang nitip, ada yang pokoknya, berarti kalau 300 ribu satu hari 10 ribu, kamu jajan 5 ribu aja cukup. 5 ribu ditabung, atau tidak perlu jajan sama sekali, beli yang pokok-pokok saja, mandi, sabun. Nah, kalau sini mah mandi, sabun dibeliin mungkin. Kalau kita di Dalwa, kita dikasih ya, jajan anak tuh per bulan 150 ribu, waktu itu ya, itu paling miskin udah ini, 150 ribu jadi cukup buat beli rinso, sabun mandi, odol, sekali gigi, satu bulan sekali ganti gigi, udah itu aja. Habis itu tidak ada lagi. Taruh, beli kitab. Nah, biasanya dari Syawal, dari balik ke pondok, udah nabung kita orang. Kan banyak tuh, balik pondok kan, naik kapal, banyak yang ngasih duit. 1 juta, 2 juta, senang hati. Itu anak langsung Surabaya beli kitab. Beli 2 juta udah dapat Fathul Bari waktu itu. Sekarang 5 juta udah harganya. Itu beli kitab. Dan tabung. Nah, udah mau balik pondok tuh. Syaban mau balik pondok. Yang lainnya sibuk beli oleh-oleh. Anak sama kawan anak Surabaya beli kitab lagi. Lihat kitab. Gitu. Jadi kita balik tuh kitab semua sih ya. Kitab semua. Jadi jangan pelit-pelit sama uang dia beli. Nah, paham, beli kitab, beli buku. Tapi beli buku yang benar. Jangan asal beli buku Wahabi yang dia beli. Kitab Ahlussunnah Jamaah. Paham? Maksud sama ustaznya jangan pelit-pelit. Di depan ambil celengan 100.000, 100.000 satu orang kasih gana. Taruh sini. Enggak usah apa? Pelit. Ya. Manhaj Sawi halaman 122. Faedah yang kedua. Ini udah habis dah waktunya. Loh itu? Kan baru jam 10.04 kan? Anil Imam Sufyan Ats-Tsauri, diriwayatkan dari Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, annahu kana yubadiru birrahil min kulli baldatin dakhalaha. Wa lam yas'al ahad min ahli an syai' min al-ilm, wa yaqulu hadha baladun yamutu fihi al-ilm. Diriwayatkan dari Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau pernah yubadiru birrahil, segera memasuki min kulli baldatin, segera meninggalkan, yubadiru birrahil, segera pergi meninggalkan dari kota yang dimasukinya. Annahu kana yubadiru birrahil min kulli baldatin dakhalaha, beliau segera pergi meninggalkan kota yang dimasukinya. Walam misal wahadun min ahliha, dan penduduk kota itu tidak pernah bertanya satu pun, dan penduduk kota itu satu pun tidak pernah bertanya an syai'in minal ilim, dari il, dan satu pun penduduk itu tidak pernah bertanya tentang ilmu, dan satu pun dari penduduk kota itu tidak pernah bertanya tentang ilmu. Wa yaqul, dan dia berkata, hadza kelas A sama kelas B, disuruh gabung. Ya udah gabung. Hadza baladun yamutu fihi al-ilm. Bertiga ya? Mana yang lain? Tiga. Panggil. Satu orang aja. Hadza baladun yamutu fil ilm. Kota ini ilmunya mati. Enggak pernah bertanya. Hadza baladun yamutu fil ilm. Kota ini ilmunya sudah mati. Jadi beliau segera meninggalkan kota itu. Kenapa? Karena penduduk kota itu tidak pernah bertanya tentang ilmu. Sehingga beliau mengucapkan, kota ini ilmunya sudah mati. Sama. Dalam contoh kecil kelas. Kalau kelas tidak ada yang bertanya, berarti menunjukkan satu kelas tidak ada yang serius dalam menuntut ilmu. Tidak ada yang serius dalam mutola'ah. Berarti tidak mutola'ah malam. Ya kalau pelajaran ini sih, apa yang mau ditanya kan? Paham? Makanya anak kadang muka pertanyaan bebas. Paling nanya terjemah. Tapi kalau kayak Vigi itu, kamu harus rajin bertanya. Tauhid. Paham? Di Tauhid itu gak ada diajarkan lawan Wahabi, itu gak ada. Kamu harus bertanya. Paham? Kamu harus bertanya. Tentang Vigi. Kamu perempuan. Apalagi masalah haid. Nanti disebutkan. Laki-laki gak pernah bertanya tentang haid. Kami gak pernah haid kok. Nah, maka disebutkan yang ketiga itu qila inna Syekh Al-Malibari, gitu kan? Dikatakan sesungguhnya Syekh Al-Malibari ini ulama Madinah, pengarang kitab Fathul Mu'in. Itu lama alafa kitabahu Fathul Mu'in, tatkala beliau mengarang kitabnya Fathul Mu'in. Tahu kitab Fathul Mu'in? Eh? Tafatul Mu'in ini terkenal di setiap pondok dibaca. Di Jawa-Jawa ya. Kitab besar. Selalu digunakan untuk Bahtul Masail. Rumit. Kitabnya agak rumit. Tafatul Mu'in ini. Karena harus dakik, harus paham harfan harfa. Huruf demi huruf, prakata demi prakata harus difahami. Paham? Itu. Fathul Mu'in. Jadi kalau ada cowok ya bisa baca kitab Fathul Mu'in, apalagi sampai menguasai Fathul Mu'in, ambil cepat-cepat, jangan sampai lepas. Paham ya? Iya, kalau sudah bisa menguasai Fathul Mu'in, itu orang zaki, satir, cerdas. Paham? Apalagi sampai menguasai. Paham ya? Lebih jarang. Kan di Jawa tuh, Pontianak ini tidak ada. Taban di anaknya. Dalam yaktub fil haid illa qalil. Di dalam kitab tersebut beliau tidak menulis fil haid, tentang haid, illa qalil, kecuali sedikit. Orang Fathul Mu'in ini lengkap. Ya, komplit. Tapi pembahasan haid sangat sedikit. Beliau ini mazhab Syafi'i. Dari empat mazhab, pembahasan yang paling dakik, yang paling mendetail tentang haid itu mazhab kita Imam Syafi'i. Mazhab Abu Hanifah, Maliki, Hambali itu membahas haid, cuman tidak sedetail Imam Syafi'i. Tidak. Imam Syafi'i itu istrinya banyak loh. 90 lebih. Wajar orang alim. Kenapa? Karena untuk meneliti haid. Meneliti haid itu. Beliau enggak bisa meneliti haid kecuali dengan menikah perempuan. Masa enggak nikah? Bahaya. Itu namanya untuk maslahat nikah, untuk meneliti haidnya. Kamu dinikahin, ini dinikah, ini dinikahin, keempat cerai, kawin seperti ini. Tanya darah, kan enggak boleh lebih dari empat. Kamu haidnya berapa hari? Enam hari, berapa? Delapan hari. Ini tiga hari, ini satu hari. Selesai, kamu darahnya apa? Putih, ini putih merah-merah, ini kuning, ini hitam. Ini jorok berarti, hitam. Selesai. Ganti, 4, 1, 2, 3, 4, nikahin. Ini berapa hari? Saya 15 hari. Saya Namanya dalam usul fiqih, namanya dari istiqra. Kalau belajar usul, terkenal nama istiqra Imam Syafi'i. Penelitian. Jadi beliau meneliti berapa puluhan wanita, lalu beliau ambil sampel hukum untuk seluruh wanita yang ada di dunia. Itu syarat-syaratnya berat. Paham? Jelas ya? Kan banyak itu. Di TV-TV itu kan 3 dari 10 wanita merasakan begini-begini. Masa wanita ada 10? Itu ikut metode Imam Syafi'i. Istiqra namanya. Diambil di dalam kitab-kitab ini. Orang pertama yang mencetuskan adalah Imam Syafi'i namanya. Termasuk haid itu pakai metode istiqra. Betul-betul mendalam. Tapi anehnya Imam Malibari, ulama besar, pengarang kitab Fathul Mu'in yang monumental, yang fenomenal, justru dalam kitabnya tidak ada pembahasan haid yang terlalu panjang. Ada tapi sedikit ya, selembar dua lembar ini. Ya. Beliau ditanya, fasu'ilan dalik. Beliau ditanya tentang hal itu. Faqala. Beliau menjawab, rajulun mayahid. Laki-laki tidak haid, wa mra'atun matas'al. Perempuan tidak pernah nanya. Ya. Ngapain aku panjang lebar tentang haid? Laki-laki tidak haid. Perempuan tidak pernah nanya. Ya sudah. Paham? Kan yang banyak bertanya. Bukan ngarang di kitab. Tidak mungkin laki-laki nanya haid. Masa anak nanya haid? Anak tidak mungkin nanya. Apalagi nifas. LGBT ya. Ini nanya kamu. Paham? Ada risalah tentang haid. Download tak baca. Bagus. Mana itu banyak yang tidak ngerti lah, tidak bertanya mana alat kantor. Oh, tidak ada sinyal sini. Mana kitabul haid 89 halaman. Risalah fi ahkamil haid wan nifas wal istihadah. Pengarangnya Syekh Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Khatib. Syekh Muhammad Al-Khatib sering Pontianak. Pernah ke sini? Mana cetak, mana fotokopi? 89. Menetel mayan lah kalau ada yang nanya. Kamu harus belajar baca. Gak ada sinyal. Nih ya, qala Ibnu Hajar mu'tadatun amilat bi adatiha kama law kama qalu fiha law ra'at khamsatah al mahuda awal syahri thumma naqa'un 14 yawman thumma adad dam wa istamar yawman ladat min awal al a'id tahurun. Itu masalah istihadah itu. Ya. Darah hitam itu gimana? Kalau darahnya putih bagaimana? Yang normal itu darahnya kuning. Kuning agak merah-merah. Nah, anda tidak tahu lah, tidak pernah nengok. Kateng sih gitu. Ya, di kitab. Aku hitam, bekas tu jorok berarti. Itu darah haid bisa menunjukkan sifat perempuan. Sifat kamu itu seperti apa? Lihat darah haid. Perempuan itu lihat darah haid. Dan jangan buang sembarangan darah haid itu. Ini pembalut buang sembarangan, pembalut buang sembarangan. Jangan, tidak boleh. Nih ya, rajulun ma yahid wa mra'atun ma tas'al. Laki-laki enggak pernah haid, perempuan enggak nanya. Makanya sedikit. Faedah berikutnya, keempat, ini cerita lucu ini. Yuhka anna ba'dahum hadara majlis Muhammad bin Hasan 20 sana. Ya. Diceritakan ada sebagian orang hadara hadir majlis Imam Muhammad bin Hasan selama 20 tahun. Selama 20 tahun. Muhammad bin Hasan ini adalah muridnya Imam Abu Hanifah. Muhammad bin Hasan ini adalah muridnya Imam Abu Hanifah dan beliau salah satu daripada gurunya Imam Syafi'i. Beliau adalah salah satu daripada gurunya Imam Syafi'i. Pemaratan dan satu kali su'ila beliau ditanya amma hafizahu inda hudurihi fi tilkal muddah. Apa yang dihafalkan ketika hadir di majelis itu selama 20 tahun tadi. Pernah satu orang ditanya apa yang beliau hafal inda hudurihi selama beliau duduk di majelis fi tilkal muddah selama 20 tahun. Ini 20 tahun belajar. Faqala beliau menjawab hafidtu thalatha ahadits faqat. Aku hanya hafal 3 hadis saja. Selama 20 tahun hanya hafal 3 hadis doang. Masih mending daripada enggak hafal. Hadis pertama, idza hadara isya wal asya fabda'u bil asya. Apabila sudah ada waktu isya dan waktu asya, apa asya? Makan malam, fabda'u bil asya. Maka mulailah dulu dengan makan malam. Makan yang dipikirkan. Yang kedua, sayyidu ta'amid dunya wal akhirah al-lahmu. Pemimpin makanan dunia dan akhirat itu adalah daging. Makan lagi. Yang ketiga, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbul halwa wal asal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat menyukai manisan dan madu. Jadi 20 tahun dia mondok yang hafal tentang makan saja. Ini buktinya yang dihafal cuma 3 hadis. 3 hadis ini semuanya makanan. Iya. Satu tadi kalau isya sama asya. Lagi mau sholat isya tiba-tiba datang makanan. Fa bada'u bil asya. Dahulukan makan malam dulu. Bukan berarti mutlak dahulukan makan malam, bukan. Kalau lapar. Kalau lapar maka dahulukan makan. Tapi kalau belum tentu lapar, maka sholat isya dulu. Kenapa? Karena kalau sangat lapar, nanti isyanya apa namanya tidak begitu sholat Allahu Akbar, wah lama imam nih. Ini udah lapar dah pokok nih, nasi kebuli nanti habis dimakan Fani nanti nih. Oh nak nasi kebuli dah Habib Ali nih kan, lama benar imam nih tak dapat ya. Akhirnya tidak usyuk. Paham? Ada dengan catatan juga masih panjang waktunya. Paham? Kalau sudah habis, mau habis waktunya, ya tetap sholat dulu, baru makan. Jadi kalau santri tidak makan dulu, baru sholat. Sayyidu ta'amid dunia wal akhirah, alham. Memang betul, makanan yang paling anu itu adalah daging. Tapi bukan berarti setiap hari makan daging. Kolesterol nanti. Sekali-sekali. Rasulullah itu sangat suka daging. Daging unta, daging kambing. Rasulullah sangat suka. Tapi bukan berarti Rasulullah makan tiap hari kan. Paham? Rasulullah suka. Tapi bukan berarti Rasulullah makan tiap hari. Beda sama kita. Kalau suka tiap hari harus ada. Saya suka kopo. Kopo harus ada tiap hari. Saya suka gorengan. Makan gorengan tiap hari. Salah, enggak ikut pola Rasulullah kita. Yang ketiga, karena Rasulullah SAW yuhibbul halwa wal asal, sangat menyukai manisan dan madu. Bukan berarti tiap hari Rasulullah makan manisan, bukan. Rasulullah suka, tapi bukan berarti setiap hari beliau makan manis, bukan. Paham ya? Jelas ya? Sekali-sekali saja. Ini jangan tiap hari hongak digigit. Rawah al-Bukhari min hadis Aisyah radhiyallahu anha bila fil halwa. Yang kelima. Itu kelima itu bawahnya. Hadara, tulis nomor. Di situ apa? Ada nomor. Hah? Ada nomornya? Kalau di sini enggak ada. Ada nomor enggak? Nomor berapa? Setelah nomor 4 nomor berapa? Nomor 5 ada. Ya, berarti cetakan baru. Cetakan lama enggak ada. Hadara rajulun majlis Syekh Abi Yusuf wa huwa afqal Hanafi hatta qalu. Tidak ada nomor, tulis. Hadara sampingnya nomor 5. Tulis nomor. Jadi seseorang pernah menghadiri majlis Syekh Abu Yusuf. Syekh Abu Yusuf ini adalah orang yang pagi dalam madhab Imam Abu Hanifah. Syekh Abu Yusuf ini terkenal. Hatta qalu, sampai orang-orang berkata, Abu Yusuf, Abu Hanifah. Abu Yusuf itu Abu Hanifah. Kenapa? Karena Abu Yusuf ini paling paginya orang di dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Paling pagi beliau. Paling paginya orang. Wa kana rajulun sakitan. Dan orang ini yang hadir ini orangnya sangat pendiam. Wa Abu Yusuf yahtarimuhu. Dan Imam Abu Yusuf sangat memuliakannya, menghormati. Jadi ada seseorang hadir di pengajiannya Abu Yusuf. Tapi orang yang hadir ini pendiam. Jadi karena pendiam, Abu Yusuf sangat menghormatinya. Paham ya? Menghormati orang yang pendiam tersebut. Wajtara ar-rajulu maratan an yatakallam. Orang ini pada suatu saat ijtara'a memberanikan diri maratan suatu hari an yatakallam untuk berbicara. Jadi suatu hari beliau memberanikan diri untuk berbicara. Faqala, apa yang beliau tanyakan? Jadi suatu hari beliau ini bertanya. Nah, ini maksudnya dalam faedah yang kita baca ini, kalau nanya itu yang masuk akal. Jangan nak menggila nanya itu. Faham? Nah, lihat nih orang seperti ini. Beliau bertanya apa? Mata iftiru shaim. Ustaz, kapan orang yang berpuasa itu berbuka puasa? Faqala Abu Yusuf. Abu Yusuf mengatakan, "Idza gharabati syams," apabila matahari itu tenggelam. Ya, berarti kapan? Waktu maghrib. Oh iya. Nanya lagi dia. Faqala beliau berkata lagi, "Kaifa idzan tasaffa al-lailu wa lam taghrib asy-syams?" Bagaimana kalau sudah tengah malam tapi matahari belum tenggelam. Gimana itu? Udah tengah malam, jam 12 malam, tapi matahari belum tenggelam. Fadhahikan nas. Lalu manusia yang hadir ketawa. Fadhahika Abu Yusuf. Dan Abu Yusuf pun ketawa. Jadi nanyanya gak masuk akal. Ya lucu. Ustaz, mau nanya Ustaz. Kapan orang puasa itu berbuka puasa? Ya kalau sudah tenggelam matahari, sudah masuk waktu maghrib. Nanya lagi dia. Kalau udah jam 12 malam tapi belum tenggelam matahari Ustaz, gimana Ustaz? Awang. Jadi nanya itu yang masuk akal. Ya, masa ada jam 12 malam matahari belum tenggelam? Enggak mungkin. Tawa semua. Au mahala makna. Jadi apa namanya? Kecuali orang Syiah. Kalau orang Syiah itu buka puasanya udah gelap baru buka puasa. Jadi langit udah gelap baru buka puasa. Jam 7, jam 8. Kita udah tarawih dia baru buka puasa. Orang Syiah seperti itu. Dan juga sahurnya mereka lebih awal. Sahur kalau kita kan tidak. Sahur disunahkan takhir. 15 menit, 20 menit sebelum imsak itu kita sudah sahur. Iya kan? Tidak dianjurkan awal-awal karena bisa bikin lapar. Kalau orang Syiah tidak. Awal-awal. Dan juga buka puasanya ketika matahari sudah tenggelam, sudah gelap betul, baru mereka buka puasa. Itu Syiah. Enak. Enggak enak kalau orang udah kebat semua. Allahu Akbar. Jangan kalau Allahu Akbar, beb. Udah beduk tong tong tong tong tong tong langsung kebat semua. Esnya ini, es ini gorengan masuk semua. Tak muat mulut di telinga pun dimasukkan. Nah, balas dendam. Balas dendam. Kenyang koket 20. Ya. Habis itu solat maghrib makan lagi nasi. Buncit pot. Barulah malas solat tarawih. Tetap pergi tarawih. Kenapa? Takut nak puasa sama mak. Tarawih dia. Habis tarawih, ikut ngaji kuan. Makan lagi gorengan. Malamnya habis. Ini bukan puasa kayak gitu. Allah Ta'ala alam.